Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda mendengarkan suara saya dan kapanpun Anda mendengarkan suara saya, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Ta'ala lagi memberi kita karunia di atas karunia-karunia yang sejak tadi pagi dan sejak kemarin dan sejak kita lahir dan sejak sebelum kita lahir diberikan oleh Allah tanpa henti. Malam ini kita dapat karunia lagi bisa kumpul di tempat yang baik dengan niat yang baik, di majelis yang baik dengan sebutan-sebutan yang baik bersama orang-orang yang baik, sebab setiap orang yang dalam hatinya sudah ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, pasti dia orang yang baik. Kalau tidak baik, tidak mungkin hatinya diizinkan memiliki La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Ini yang namanya nikmat. Seringkali kita lupa, kita menganggap nikmat itu kalau punya duit banyak, kalau punya rumah besar, kalau punya apalagi Bu, perhiasan yang macam-macam, ya kan? Kalau punya kekuasaan yang besar, kita menganggap itu nikmat. Memang betul, duit banyak itu nikmat. Rumah banyak itu nikmat kalau disyukuri. Kalau tidak itu bukan ni'mah tapi nigmah. Itu adalah bencana. Bedanya cuman kecil antara ain dan qaf. Yang satu ni'mah, yang satu nigmah. Yang satu nikmat, yang satu bencana. Itu tergantung dari kita bisa mensyukurinya atau tidak. Khusus malam hari ini special edition, kita akan ngobrol tidak banyak, sedikit tentang La ilaha illallah. Siapapun yang ngaku murid saya, siapapun yang ngaku berguru kepada saya, ya nanti hendaknya memegang wirid yang akan saya ajarkan ini tiap hari dipegang. Kalau tidak, tidak jadi masalah. Tetap ya belajar di sini, belajar kepada saya kapan pun juga. Hanya saja jangan ngaku-ngaku murid saya. Udah saya belajar sama Bib Novel, belajar sama Ustaz Novel. Murid? Belum. Ya belum, murid. Kalau murid syaratnya bagaimana? Nanti mengamalkan wirid yang akan saya ajarkan. Contoh, misalnya kita tidak punya KTP gitu. Kira-kira diakui sebagai WNI atau belum diakui? Sama negara belum diakui. Oh iya, memang saya tinggal di Solo, lahirnya di Solo. KTP punya? Enggak punya. Oh, belum WNI. Masih apa? Belum terdaftar. Ya seperti itulah. Saya pengen teman-teman saya bersama saya mengamalkan zikir yang akan saya ajarkan nanti dengan tujuan cuman satu, agar saya dan teman-teman saya biar meninggalnya bisa husnul khatimah, biar meninggalnya bisa ngucap La ilaha illallah. Kita cuma pengen itu, meninggal husnul khatimah. Hidup kita ini sudah cukup lama amburadul. Hidup kita ini sudah cukup lama gak bener. Hidup kita bahkan hari ini banyak yang belum beres. Ibadah kita juga belum bagus, hati kita juga masih semrawut, mati kita sudah pasti bisa jadi malam ini atau besok pagi. Semoga tidak terjadi, kalau terjadi nanti ngelayat bareng. Ya, insya Allah begitu kan niatnya, kalau terjadi insya Allah layat bareng. Barang. Ya mintanya kan panjang umur, fi ta'atillah, sehat wal afiyah, rezeki melimpah ruah, keluarga banyaknya luar biasa, kemudian meninggal masuk ke dalam surga, surga yang tertinggi bersama para nabi dan juga para wali, ditemani oleh para bidadari khusus pria. Nah, kalau yang perempuan kan bukan ditemani bidadari, nanti jadi pasangannya orang-orang yang soleh, suaminya masing-masing. Yang belum bersuami nasib. Nanti tidak tahu di sana dapat pasangannya siapa, kan tidak ngerti. Yang jelas setiap yang masuk surga pasti bagus, pasti baik. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah paham maksud saya? Ya kadang kan ada orang ngaku saya muridnya Ustaz Novel. Wong ikut pengajian aja enggak pernah kok ngaku-ngaku murid, kan repot kalau begitu ya. Ya nanti ada apa-apa, oh, ini yang ngajari Ustaz Novel, kapan belajarnya? Wong saya juga tidak punya pesantren, cuman majelis ilmu dan zikir Ar-Raudhah. Nah hadirin dimuliakan Allah, bincang-bincang tentang kalimat La ilaha illallah. Sedikit sejarah jenengan, sejarah saya, mau saya ulang lagi. Kita ini ujuk-ujuk ada di perut ibu, apa sebelumnya udah ada di suatu tempat? Bapak, ibu, saya, kita semua ujuk-ujuk di perut ibu kita, masuk di perut ibu kita ujuk-ujuk jadi jabang bayi, atau sebelumnya kita sudah ada? Bu, jenengan dulu ujuk-ujuk di perutnya ibu atau sudah ada? Sudah ada. Bapak juga sudah ada. Ya, adanya di mana? Adanya di sebuah alam ya, di sebuah alam. Alam itu namanya alam apa? Alam ruh. Namanya alam ruh. Karena ruh itu sampai sekarang ruh yang bakar lahir di hari kiamat juga sudah ada, cuman belum dimasukkan ke perut ibunya. Ya, belum dimasukkan ke perut ibunya. Sudah ada semua ruhnya lengkap, ruhnya fulan, ruhnya fulanah ada. Dan ruh itu punya kelas-kelas. Ruhnya Nabi ini kelas yang paling istimewa. Ruhnya Rasul itu kelas yang paling istimewa. Di bawahnya adalah ruhnya para wali. Di bawahnya ruhnya orang-orang yang beriman biasa. Ruhnya Rasul itu besar-besar. Kalau ruhnya wali, tidak sebesar ruhnya para Nabi. Kalau ruhnya orang-orang beriman yang biasa, ya besar. Tapi besarnya di bawah kelasnya para wali. Lah besarnya ruh itu seberapa? Seorang ulama pernah menggambarkan, satu ruh kalau dikeluarkan dari jasad, jadi misalkan nanti kalau kita meninggal dunia, semoga 1000 tahun lagi ya. Saya ngamini, hati-hati. 1000 tahun lagi itu jenengan punya umur 1000 tahun tuh kira-kira jalannya bagaimana nanti? Ya anggap panjang umur sepanjang panjangnya sehat walafiat, kemudian roh dikeluarkan, roh dikeluarkan. Kalau roh dikeluarkan mau ditaruh di bumi, bumi nggak cukup. Satu roh nih loh mau ditaruh di bumi tidak cukup, lain dengan bayi. Kalau bayi ini keluar dari perut, bumi ini cukup untuk nampung bayi. Tadinya kan perut kecil, tadinya perut kecil, di dalamnya ada bayi, perutnya sudah tidak muat, maka bayi dikeluarkan. Paham? Perut tidak kuat, bayi dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Ke bumi. Buminya cukup lah, cukup mau gedongnya magrong-magrong, besarnya luar biasa. Maka bumi cukup menampung bayi. Kebalikannya dari roh. Kalau roh itu kuali, bagaimana kuali? Jasad kita terlampau ke kecil, rohnya terlampau besar. Kalau bayi itu kecil, buminya besar, kecilnya bayi itu jasad, bumi yang besar ini adalah roh. Pertanyaan saya, lah kalau roh kita itu gedenya tidak cukup ditaruh di bumi, lah kira-kira gedenya seperti apa? Bumi enggak cukup, 7 lapis langit enggak cukup, ya. Jagat raya yang bisa dilihat mata gak cukup, itu satu roh. Lah yang cukup nampung roh bagaimana? Alam dunia tidak bisa menampung roh. Makanya roh dipindah. Dipindah kemana? Alam akhirat. Lah alam akhirat itu mana? Alamnya roh dulu. Alamnya roh dulu. Dulu roh itu dari sana, nanti kembali ke sana. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti dikatakan irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kembali kepada zat yang maha memelihara dirimu. Roh itu bahasanya irji'i, bukanlah pergilah tapi kembalilah. Kenapa? Dulunya dari sana disuruh kembali ke sana. Berarti kita ke dunia ini cuman mertamu, pendatang, bukan penghuni tetap. Cuman ngontrak. Ngontraknya berapa tahun? Tergantung jatah kontrak masing-masing. Ada yang jatah kontraknya itu seumurnya bumi. Ada yang lama sekali umurnya panjang. Seperti Nabi Khadir alaihissalam. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Tapi diangkat oleh Allah. Hanya Allah yang ngerti di mana. Nabi Khadir menurut riwayat yang kuat juga masih hidup. Lah terus di mana? Allah yang ngerti dan hamba-hamba yang dikasih tahu oleh Allah. Panjang umurnya, ada manusia yang seperti itu, kontraknya panjang. Ada yang kontraknya cuman sebentar, kontraknya cuman 1 menit juga ada. Lahir 1 menit kemudian kembali kepada Allah. Ada yang kontraknya itu 1 jam, lahir 1 jam kemudian kembali kepada Allah. Ada yang kontraknya masih dalam perut, ya baru ditiupkan ke dalam janin usia 4 bulan sudah meninggal dunia. Kontraknya macam-macam. Judulnya di dunia cuman ngontrak. Tempat tinggal aslinya di mana? Di alam sana. Nah, alamnya roh. Pertanyaan. Lah kira-kira Bapak Ibu ingat enggak? Dulu tuh jenengan bagaimana? Ingat atau enggak ingat? Lupa. Lupa kan? Enggak ingat kan? Ya, kenapa kok lupa? Ya enggak ingat. Lah kenapa enggak ingat? Ya lupa. Makanya Allah ngirim Nabi dan Rasul, Allah ngirim Nabi dan Rasul untuk ngingatkan. Karena itu dalam Al-Quran sering dipakai kalimat fadzakir. Tolong kamu ingatkan. Kemudian juga ada kalimat afala yatadzakkarun. Apakah mereka tidak ingat? Gak ingat apa? Dulu itu bagaimana? Dulu roh itu ya zikir. Dulu roh itu cuma ngomong bala benar. Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Begitu masuk ke dalam jasad. Di situ mulai tubuh manusia ada setan. Tubuh manusia ada nafsu. Maka sejak di dalam perut roh itu sudah dipengaruhi oleh bapak dan ibunya. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir sebetulnya terlahir seperti ciptaan aslinya. Hanya saja kedua orang tuanya otak-atik. Kedua orang tuanya ini yang merubah bayi itu menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Berarti yang merubah ciptaan roh itu menjadi berubah tidak asli adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Dan sejak roh ditiupkan ke dalam jasad, sebetulnya roh itu sudah lahir. Tapi belum ke alam dunia dalam arti bumi. Sudah lahir ke dalam perut. Dari alam roh masuk ke alam perut sudah pindah alam. Jenengan mumet napa mboten niki? Mumet. Paham tapi? Saya ulangi dikit boleh? Ya memang agak susah ya. Sebetulnya gampang toh. Dulu ada alam namanya alam roh. Siapa yang tinggal di sana? Lihat siapa itu? Jenengan. Yang tinggal di sana yang jenengan ya kulo kita semua. Dulu tinggal di alam roh. Kemudian sama Allah dipindah. Yang pindah siapa? Allah. Dipindah kemana? Ke alam perut. Ya ke alam perut. Dipindah ke alam perut. Dari alam perut dipindah ke alam dunia. Bumi ini ya. Kita tinggal di bumi kan ke alam dunia. Dari alam dunia nanti dipindah kemana? Alam roh lagi namanya alam barzah. Alam kubur. Dari alam kubur dipindah ke mana? Alam mahsyar. Dari alam mahsyar dipindah ke alam mana? Alam surga atau alam neraka. Kan begitu. Nah, berarti kita itu asalnya dari alam yang sangat tinggi. dari alam yang sangat tinggi diletakkan ila asfalis safilin, ke alam yang paling rendah. Lah alam yang paling rendah itu apa? Perut. Ini alam yang paling rendah. Iya. Cut dulu, ini ada yang parkir mobil minta dipindah ya. AD8782 tolong dipindah karena ada yang mau pakai jalannya. Ya, yang platnya AD8782 bisa segera keluar dulu untuk pindah mobilnya. Terima kasih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi dikit ya. Tadi kita di alam ruh, pindah ke alam perut. Perut pindah ke bumi dunia, dunia pindah ke kubur, kubur pindah ke mahsyar, mahsyar pindah ke surga atau neraka. Nah terus dulu kita di alam ruh itu ngapain? Di alam ruh sudah dikasih bocoran sama Allah, ditanya sama Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhan kalian? Semua ruh iman, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Jadi tidak ada judulnya ruh tidak percaya kepada Allah, tidak ada judulnya ruh tidak iman kepada Allah, tidak ada judulnya ruh kafir kepada Allah. Berarti semua ruh adalah mukmin, iman kepada Allah. Makanya ketika ruh dipindah ke perut seorang ibu, dikatakan di situ masih sesuai ciptaan aslinya, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan iman. Makanya kalau ada orang kafir punya bayi, bayinya meninggal, bayinya bukan bayi kafir, disebut dia seorang bayi, tempatnya di surganya Allah. Kenapa? Karena ruh yang ada di balik bayi itu masih asli, ruhnya masih mukmin, ruhnya iman kepada Allah. Makanya ketika bayi lahir cengar langsung nangis, kaget delok bapak, loh kok bapak saya seperti ini, kaget lihat ibunya, loh dunia kok seperti ini, kaget ruh, karena alamnya dulu tidak seperti ini. Alamnya dulu sangat indah, alamnya dulu penuh kenikmatan, alamnya dulu itu kalau gerak cuman batin udah bisa kemana mana. Lah sekarang mau obah saja kok tidak bisa, mengkurep saja kok belum bisa, melumah saja kok belum bisa, gerakkan mata untuk lihat saja kok belum bisa, matanya memang terbuka tapi belum bisa lihat, cuman remang-remang karena selaput matanya masih ada perjalanan waktu yang akan mengikis selaput mata tersebut. Nah ini roh suci semua, roh itu suci. Nah yang jadi masalah, roh yang suci di tubuh yang masih suci. Makanya bayi itu kalau enggak diotak-atik sama orang tuanya, menyusui ASI, tidak makan apa-apa, itu pun najisnya najis mukhaffafah, sangat ringan karena ada sesuatu yang sangat mulia di dalam tubuhnya. Makanya bayi itu, orang yang sejahat apapun kalau lihat bayi hatinya mesti terketuk. Masalah dia nanti terlampau jahat kemudian tega sama bayi, itu mah karena buruknya luar biasa. Tapi judulnya bayi, dilihat ya mesti nyenang. Kan gak ada bayi kok gak nyenangkan. Bayi itu mbok hitam seperti apapun juga lucu. Bayi itu rata-rata kan wajahnya ya mirip-mirip. Yang mancung ya mancung, yang pesek ya pesek, setengah mancung setengah pesek juga ada semuanya. Lucu, kenapa begitu? Di dalamnya ada ruh yang masih sangat suci. Nah, bapaknya dikasih tugas sama Allah. Azanono. Betul? Suara tangis siapa itu? Abib. Masa cuma nirokan kan ya? Ya kan begitu kan bayi kurang lebih. Ya kalau bayinya laki rodok gagah. Nah, itu kalau agak-agak gagah. Kalau bayi perempuan mas-mas, ini bayinya kurang kenceng ya. yang semakin banter itu hatinya apa jantungnya semakin bagus. Nah, bayi ini kan nangis, tanda sudahlah lahir. Apa perintah Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW? Pertama kali yang harus dilakukan orang tua kepada bayi, apa pertama kali? Adhanono, komatono, betul atau betul? Kuping kanan kasih adhan, telinga kanan kasih adhan, telinga kiri kasih komat, telinga kanan kasih Allahu Akbar, telinga kanan kasih asyhadu an la ilaha illallah, telinga kanan dikasih asyhadu anna Muhammad Rasulullah, telinga kanan kasih hayya ala sholah, telinga kanan kasih hayya alal falah, telinga kanan kasih Allahu Akbar, telinga kanan ditutup dengan la ilaha illallah. Telinga kiri juga sama, tapi bentuknya komat. Kan begitu? Betul-betul? Berarti pertama kali bayi lahir diingatkan lagi. Ilingo ojo lali zikirmu kuwi la ilaha illallah. Ingatlah zikir dalam hatimu yang maha besar cuman Allah, ingatlah asyhadu an la ilaha illallah. Ingatlah nabimu, kekasihmu, rasulmu, pimpinanmu, kecintaanmu, habibmu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elingo. Monggo, Habib Said. Betul. Mas Andy. Mas Is. Ini teman saya dari Surya Buana ini. Fadol jelis. Bisa geser lagi ke sana? Bisa geser. Ini teman-teman saya dari Jogja dan Magelang sekitarnya. Ini murid-muridnya Yai Yasirullah. Ya, dari Surya Buana. Lanjutkan. Sampai di mana tadi? Hah? Adzan. Adzan sama komat. Telinga kanan dikasih adzan, telinga kiri dikasih komat. Ya, di situ disuruh ingat bahwasanya, "Hei bayi, kamu itu miliknya Allah. Kamu lahir brojol, tidak punya apa-apa. Kamu lahir tidak bisa apa-apa. Kamu pakaian juga tidak punya. Kamu melumah juga tidak bisa. Kamu mengkurep juga tidak bisa. Kamu melek lihat juga tidak bisa. Elingo kowe iki lahir ra duwe apa-apa. Sing ono mung Allahu Akbar." Ingat-ingat itu yang maha besar cuman Allah. Gemerlapnya dunia ini bukanlah apa-apa. Yang ada cuman Allah. Karena itu yang maha besar cuman Allah. Elingo la ilaha illallah, disyahadatkan asyhadu an la ilaha illallah. Seorang tua sebetulnya adalah yang mentalkinkan sendiri bayinya sejak lahir dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian dibimbing untuk mencintai siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan untuk apa? Sholat itu pendidikan sejak lahir, bukan pendidikan umur 7 tahun. Nabi bersabda, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Diperintah sholat umur 7 tahun, bukan diajari sholat umur 7 tahun. Diajari sholat semenjak di dalam perut. Diajari sholat semenjak belum ada di dalam perut. Karena itu kita disuruh doa terus, Rabbi habli minas salihin. Karena itu disuruh doa, Rabbi ja'alni muqimah sholah wa min dhuryati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mendirikan sholat, dan anak keturunanku yang belum lahir sudah diajari dengan doa. Doa pendidikan sholat semenjak manusia itu belum ada di perut ibunya, belum ada nasab kepada bapaknya, sudah dididik untuk sholat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika bayi lahir, pendidikan nomor satu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah, kemudian hayya ala sholah, kemudian diingatkan hayya ala falah. Suksesmu ya di situ. Kalau kamu bisa Allahu Akbar, bisa syahadat, bisa cinta Rasul, kamu bisa sholat, barulah kamu sukses. Kalau belum begitu berarti kamu bukan sukses. Dan diingatkan lagi, nanti kalau kamu udah sukses dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi, karena banyak orang yang tertipu dengan ibadah-ibadah yang dimiliki, tampak sukses dengan sholatnya. Sholatnya bisa banyak, zikirnya bisa banyak, sedekahnya bisa banyak, puasanya bisa banyak, seakan-akan dia sudah sukses. Muncul yang namanya al-kibir wal-ujub, kesombongan dan kebangga dirian. Kalau udah berbangga diri, lupa, maka amalnya akan hancur. Nasibnya seperti iblis, la'natullah. Ketika iblis dulu ibadah kepada Allah, nyembah Allah ribuan tahun, gara-gara punya sifat kibir, sifat sombong, sifat tidak mau dikalahkan yang lain, merasa yang paling hebat, tidak mau tunduk pada aturan Allah, dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Karena al-kibriya uridai, yang namanya kesombongan itu miliknya Allah semata, yang lain tidak boleh sombong. Makanya dikatakan, diingatkan lagi, Allahu Akbar, yang maha besar cuman Allah, dan ingatlah la ilaha illallah. Sampai di situ jelas? Hebat atau super hebat? Super hebat ya. Nah, yang geladrah siapa ya? Berarti yang geladrah ini. Ya bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, ya kita semua ini. Kita sebagai bapak, kita sebagai ibu ini geladrah, lupa. Lah azan dan qomat itu bukan dianjurkan cuman ketika lahir. Maksudnya sunnah utamanya ketika lahir yo terus, no. Ojo mong lahir, Allah Akbar, Allah Akbar. Habis itu telinganya gak pernah didzikiri lagi bayinya. Telinganya gak pernah diajari Allahu Akbar. Gak pernah diajari la ilaha illallah. Gak pernah diajari sallallahu ala Muhammad. Tidak pernah diajari gerakan sholat nak, subuh nak, zuhur nak. Nak, ayo sholat asar dulu ya nak ya. Meskipun bayi itu belum bisa apa? Apa tiap hari, tiap saat orang tuanya hendaknya mendidik dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu sebetulnya cara untuk mengingatkan bayi dari dini. Makanya ulama Hadramut dulu dikatakan, para habaib yang ada di sana di Hadramut, yang dulu ya, tempo dulu, belum tumbuh kumisnya, artinya belum baligh, usia belum 15 tahun, sudah bisa mukasyif, sudah bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Mukasyif yang dimaksud bukan lihat jin, bukan lihat jin, bisa melihat, mengerti hal-hal yang bersifatnya ma'rifah, bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal usianya belum baligh. Kenapa? Sejak kecil programnya Allah sudah dijalankan oleh orang tuanya. Lah kalau lihat gitu berarti kita nih jauh dari program atau dekat sama program? Jauh enggak? Jauh sekali kan? Jauh. Makanya Allah kirimkan yang namanya anbiya wal mursalin. Allah kirimkan yang namanya al-awliya was-salihin. Allah kirimkan orang-orang yang tugasnya fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, untuk mengingatkan, elingno. Diingatkan saja, ingatkan, ingatkan, ingatkan. Nanti kalau orang-orang yang beriman di sana pasti akan dapat manfaat dari peringatan tersebut. Makanya dalam memberikan peringatan kita enggak boleh pilah-pilah. Prinsip nomor satu, husnudzon, prasangka baik kepada hamba Allah. Karena kita enggak ngerti nih di alam sana dulu siapa nih aulia yang ada di sini, enggak ngerti. Kadang orangnya sekarang masih jadi pemabuk tapi jatahnya wali. Enggak ngerti. Kadang sekarang masih jadi pemabuk. Kenapa? Karena belum ingat. Kan judulnya belum ingat. Begitu ingat, dia ingat, oh disuruh dulu saya wali di sana. Dulu di sana saya kekasih Allah. Ya baliknya cepat kembali menjadi orang yang dekat sama Allah dengan cepat, karena dia sudah ingat. Orang itu, contoh kemarin saya berikan begini. Misal ada satu orang kaya raya, presiden. Habib Muhammad silakan. Ada orang kaya raya, presiden sebuah negara. Saya enggak ngomong Indonesia. Presiden sebuah negara. Negara Adijaya makmur sentosa. Kebetulan gejeduk terus amnesia. Gejeduk terus amnesia. Ya, gejeduk terus amnesia. Kira-kira bagaimana? Dikasih tahu Bapak Presiden. Dia ngomong, ah kamu ada. Oh saya ini tukang sabu kok. Loh, Bapak ini presiden loh, Pak. Bapak ini punya uang banyak. Bapak ini ditaati, dicintai masyarakat. Ah, kamu tuh jangan buat saya jadi seperti orang gila. Nanti saya ngaku-ngaku presiden dianggap orang gila saya ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Judulnya lagi amnesia. Lah terus gimana tugas orang yang tahu dia presiden? Tugas yang tahu dia orang hebat, ia mengingatkan, mengingatkan elingo ke presiden, diusahakan dengan semua cara agar hamba tersebut ingat dirinya presiden. Begitu ingat klub, ingat dirinya presiden, yang lain enggak usah diterangkan, akan jalan dengan sendirinya. Tahu tugasnya, soal Lewis klub ingatannya sudah kembali. Yang jadi masalah awake dhewe iki jek lali apa wis eling. Oh, lali pol. Setengah lali, setengah eling. Kadang lali, kadang eling. Banyak lali atau banyak eling? Banyak lali. Lah ketika eling itu masih lali atau eling betul? Kapan Anda pernah eling? Kapan saya pernah eling sama Allah? Nah, wong dalam salat Allahu Akbar sing dieling cek TV kok. Allahu Akbar. Ya, kadang Ustaz mau ceramah Allahu Akbar. Engkau aku ceramah bapak apa ya? Lu modelnya lain, tapi kan podo wae to. Siapa yang diiling, ceramahnya atau Allahnya? Ceramahnya. Lah Allahnya di mana? Gak iling. Orang yang betul-betul ingat ini langka. Kibritul Ahmar gak banyak, sedikit. Yang banyak orang yang ghafil. Makanya dikatakan orang yang datang ke majlis ahli zikir, orang-orang yang suka zikir, zikir artinya ingat kepada Allah, bukan sekedar menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah itu berdoa kepada Allah, bagian dari zikir, tapi belum masuk dalam kategori ahlu zikir, karena ahli zikir ini maqam yang sangat tinggi. Orang yang ahli zikir tidak pernah lupa, dia selalu ingat kepada Allah. Makanya orang yang masuk dalam kumpulan orang-orang yang ahli zikir, kondisinya seperti apapun, buruknya seperti apapun, niatnya sejelek apapun, sama Allah diampuni dosanya. Kenapa? Sudah masuk dalam kelompok yang baik. Karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menyatakan, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Perlu diingat, humul qawm, mereka orang-orang yang ahli zikir, adalah suatu kaum, suatu kelompok manusia yang mana bihim berkat mereka, berkat beliau-beliau. Bukan gara-gara orang tadi, wong zikir yora, lali, kadang niati orang genah. Ya, kadang niati orang genah. Cuman mau masuk dalam kelompok ahli zikir, bihim berkat, ba'li tabarruk, ya, berkat siapa? Him, mereka. Mereka siapa? Ahli zikir, la yashqa. Tidak mungkin celaka orang yang mau kumpul bersama mereka. Allah mengampuni dosa-dosanya semua. Kenapa? Masuk dalam kelompok orang-orang yang ingat. Kumpul bersama orang-orang yang ingat. Nah, orang-orang yang betul-betul ingat ini adalah anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul. Terus turun-temurun diwariskan derajat ingat ini sampai yang terbesar dipegang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah pengingat yang paling agung. Beliaulah yang selalu ingat kepada Allah, beliaulah yang menyebarkan ingatan ini kepada Allah. Maka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang tadinya tunanetra menjadi bisa melihat, yang tadinya tuli bisa menjadi mendengar, yang tadinya lalai menjadi ingat. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Allah tidak menutup kemampuan untuk memberikan peringatan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah mengizinkan manusia-manusia biasa setelah beliau untuk mendapatkan sebagian percikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah para aulia wassolihin, orang-orang yang wali, orang-orang yang soleh. Mereka mengingatkan, dan pertama kali yang diingatkan adalah la ilaha illallah, itu yang diingatkan. Maka berbondong-bondong manusia mentalkin dan mengikuti kalimat talkin tertadi, la ilaha illallah. Para awliya wa sholihin dari tariqah manapun, entah qadiriyah, naqsyabindiyah, syadziliyah, rifa'iyah, alawiyah, apapun tariqahnya, semua mengajak manusia untuk banyak mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena tujuan manusia itu diadakan oleh Allah cuman untuk itu, untuk la ilaha illallah, bukan untuk yang lain. La lil jannah, bukan untuk surga, tetapi untuk mengingat Allah di dalam surganya Allah Ta'ala. Karena tempat yang paling mulia yang digunakan untuk mengingat Allah adalah di tempat yang paling suci, tempat yang paling bersih, tempat yang paling indah, dan tempat itu oleh Allah disebut jannah. Surga itulah Allah jadikan tempat untuk nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita dituntun oleh orang-orang yang soleh. Makanya diantaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, beliau dulu punya kebiasaan di alun-alun cuman duduk mengucap la ilaha illallah. Dan itu bukan cuman, justru itu adalah rukun Islam yang pertama yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Surga itu daun-daunnya, tetumbuhannya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang masuk surga akan kaget karena mendengar surga itu tetumbuhan daunnya mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Atqas, disebutkan di situ. Nah, dikatakan nanti oleh orang yang masuk surga, ini kalimat yang dulu di dunia banyak orang yang melupakannya. Banyak orang yang tidak mau menyebutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk di alun-alun mengucapkan la ilaha illallah, istiqomah dengan suara yang keras, tapi bukan berteriak-teriak. Kadang orang teriak-teriak, tapi suaranya enggak keras. Keras yang dimaksud dari dalam hati, suara yang ungkul, suara yang kuat, yang punya power spiritual yang tinggi, keikhlasan, khalisan min liwajhillah, memang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, berkat dakwahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kurang lebih 5.000 Yahudi masuk Islam cuman dengan cara zikir la ilaha illallah. Ini kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Arifai, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Abi Hasan Asyadili, semua itu. Sayyidi Asin Al-Faqihil Muqaddam, Al-Habib Abdullah Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Baros, mereka itu yang dilanggengkan zikir tersebut. Sehingga kalau kita baca Ratibul Attas, nanti di situ kalimat zikir yang terbanyak la ilaha illallah. Dalam Ratibul Attas dibaca 100 kali. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sedikit memberikan keringanan biar bisa diikuti orang banyak. Dalam Ratibul Haddad dibaca 50 kali, 25 dikali 2. Tapi jangan dikira bacanya cuma itu. Wah, Habib kian la ilallah mong sidik yo, mong peng seket gitu ya. Jangan berkata demikian. Para habaib itu hidupnya la ilaha illallah tanpa henti. Kakek saya sendiri yang pernah saya ceritakan, dalam hatinya sejak umur 16 tahun sampai meninggal dunia tidak pernah berhenti mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berhenti mengucapkan seperti itu. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, satu hari 120.000 kali dalam sebuah riwayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat tersebut. Makanya ya layak kalau meninggalnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Lah manusia zaman sekarang tidak, lupa, lali. Yang diobrolkan semua urusan yang gak enak, yang gak benar. Ngucap kalimat ini jarang atau cuman sedikit. Bahkan dituntun sama muadzin, asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh nirukan muadzin 5 waktu nih, kita diperintahkan menirukannya. Dalam sebuah hadis bahkan diancam, orang yang mendengar suara muadzin tidak menjawab azan tersebut, artinya memang dua. Menjawab azan dalam arti sholat, menjawab azan artinya menjawab azan tersebut sebagaimana biasa menirukan azannya. Maka diancam, telinganya dicor dengan timah yang sangat sangat panas karena tidak mau menirukan. Ini kan menunjukkan manusia sebetulnya dilatih tiap hari, disuruh mengucap apa tadi? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Suruh ingat sama sholat, suruh ingat sama kesuksesan yang hakiki, kembali disuruh ingat la ilaha illallah. Jenengan kok tegang semua, kenapa ini? Hah? Pernah saya ngomong begini sebelumnya? Jarang-jarang saja ya. Jangan sering-sering, nanti saya bingung, jenengan juga bingung. Tapi enggak bingung tuh ini? Paham? Apa? La ilaha illallah gitu. Pokoknya pahamnya cuma la ilaha illallah. Sampai di mana tadi? Sampainya di la ilaha illallah. Memang awalnya adalah la ilaha illallah. Ujungnya adalah la ilaha illallah. Kalau kita lihat la ilaha illallah itu sendiri jumlah hurufnya ada berapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau dihitung jumlah hurufnya ada 24. Seperti jumlah jam dalam satu hari. Kemudian kalau dihitung jumlah katanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jumlah katanya itu ada 7. Seperti 7 jumlah anggota tubuh manusia dan 7 pintu neraka. Sehingga siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka 7 kata ini akan menghijab tubuhnya dari 7 pintu api neraka. Sehingga siapa yang istiqamah melanggengkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan terhijab dari api neraka. Maka tidak ada judulnya ahli la ilaha illallah masuk ke dalam neraka. Bahkan nerakanya berkata jus ya mu'min, hei mu'min cepat-cepat lewat, api cahayamu akan memadamkan apiku. Disuruh cepat-cepat lewat, jangan sampai nanti api neraka padam gara-gara kamu. Makanya manusia yang paling cepat meniti siratul mustaqim adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segera menuju surganya Allah, maka api neraka akan padam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disuruh segera oleh Allah masuk ke dalam surga, karena jatahnya neraka memang untuk membakar orang-orang yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas? Ambekan rin. Capek? Yang capek siapa? Saya enggak capek kok. Fitnah itu. Bapak Ibu capek dengernya? Enggak, 9:30 dan. Iya, udah 45 menit saya kurang lebih bicara. Udah 45 menit saya kurang lebih bicara. Sudah paham belum? Belum, ini baru sekelumit. Bukan sekelumit, baru setitik ya. Baru setitik, bukan setitik. Setetes kebesaran, Bib. Ya, ini baru apa ini ya? Sembuh pokoknya baru ya, bagian yang paling kecil lah. Paling kecil juga masih kecil lagi. Karena untuk la ilaha illallah tidak ada yang bisa menjelaskan kebesarannya kecuali Allah Rabbul Alamin. Karena itu orang yang sudah paham kalimat ini, dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dia punya jimat, yaitu jimat kalimo sodo. Jimat siji dirumat. Nah kita ini punya siji kok yora dirumat. Itu bojo itu. Bukan istri, istri 2, 3, 4 boleh. Tapi kalau syahadat cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan akidah digabung gak? Gabung. Satu ini la ilaha illallah dipegang, dirumat. Nah kalau dilihat ternyata para habaib mengajarkan seperti itu. Ternyata para masyayikh, para kiai, para syekh dari manapun mengajarkan untuk banyak mengucap la ilaha illallah. Lah kenapa kita kok tidak berlomba-lomba untuk memaksa diri kita mengucapkan kalimat tersebut? Manfaatnya apa? Mesti orang kan gitu, orang zaman sekarang. Manfaatnya apa toh? Ucap-ucap. Sekarang saya mau nanya, lan jenengan ngikuti ucapannya itu apa tuh? Biasanya kalau di hotel-hotel ada pertemuan namanya apa itu? Yang memberikan semangat-semangat, motivator. Betul? Motivator di hotel-hotel ngucap, kalau pagi pengen sukses, teriak-teriak ya. Saya sukses. 10 kali ya, yang semangat. Ditiroke. Jane iki sing gendeng sing ndi? Yang mana yang gila ini? Yang teriak-teriak ngucap, la ilaha illallah. Atau yang pagi-pagi, saya sukses. Kalau dianggap gila, mana yang lebih gila? Oh, ngaku. Jadi, tidak ada orang yang ngikuti Allah, ngikuti Rasulullah SAW, itu kemudian, apa namanya, gak manfaat. Pasti manfaat. Cukup sebagai jawaban manfaatnya, orang-orang yang percaya kepada motivator saja dapat manfaat. Padahal itu motivator. Blas kalimatnya, bukan kalimat di... Dikir kalimatnya bukan la ilaha illallah. Kalimatnya bukan subhanallah. Kalimatnya bukan solawat. Kalimatnya bukan istighfar. Kalimatnya cuma saya sukses. Betul tak betul? Dapat manfaat. Lah kalau saya, anda, kita semua, jenengan, ngucap la ilaha illallah. Lah kira-kira manfaat atau enggak manfaat? Ya sangat-sangat manfaat. baik itu mengucapkannya sadar maupun tidak sadar, baik mengucapkannya dalam keadaan mabuk maupun dalam keadaan tidak mabuk. Itu ada pemabuk yang berkat mulutnya dibersihkan sama wali, akhirnya jadi orang soleh itu. Dulu di pasar Kliwon sini, Alkisah. Dulu. Ya, bukan sekarang, tapi dulu. Saya mungkin baru lahir itu. Itu ada orang naik sepeda, Bu. Jadi mabuk bisa naik sepeda. Cuman ajib, dia tuh kalau mabuk naik sepeda bisa begini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tolong aja ditiru mendemi. Coba tiru nih pikirnya nih. Ini mabuk bisa begitu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bisa, dan hasilnya. Tapi jangan ditiru mabuknya lo ya. Mungkin pas mendem ketabrak lah, perkoro. Na'udzubillah min dzalik. Cuman kita lihat nih, manfaatnya dzikir tersebut. Manfaatnya dzikir tersebut. Walaupun yang mengucapkan lisan yang asyiah. Lisan yang bermaksiat kepada Allah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya dia sebelum meninggal dunia dikaruniai tobat oleh Allah dan meninggal di pangkuan ibunya sambil berkata, wahai ibu, tolong mintakan ridhonya Allah untuk saya lewat lisannya ibu, dengan ibu katakan, ya Allah aku ridho kepada anakku ini. Begitu punya ngomong, ya Allah aku ridho pada anakku ini, meninggal dunia. Ayo, gimana kalau begitu? Bingung atau bingung? Yang mau ditiru yang mana? Zikirnya, jangan mabuknya. Pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak mabuk? Mabuk itu kan maksiat loh. Nah, siapa di antara kita yang gak maksiat? Ayo, jujur. Siapa yang hatinya sudah betul-betul bersih, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada ujub, gak ada sum'ah, gak ada riya, gak ada takabur, gak ada hekit, gak ada hasad, gak teklekan hati. Mana? Orangnya mana? Hadir di sini enggak? Hadir ruh orang soleh. Kalau kita-kitanya, ya saya husnudzon, insya Allah jenengan sudah bersih. Tapi kita-kita sendiri sadar kalau kita belum bersih. Betul kan? Berarti bedanya apa kita dengan pemabuk tadi? Jenis maksiatnya. Dia maksiatnya mabuk, kita maksiatnya ya begitu. Ya kan? Betul kan? Nah, yang lebih bahaya, pemabuk dikenal jeleknya oleh masyarakat. Insya Allah bisa sadar. Nah, kita ini wis elek kok rumong sape. Kan angel sadari. Betul? Berarti bagus mana jenengan sama pemabuk? Saya sama pemabuk, kita dengan pemabuk, bagus mana? No awakmu nyawang, ngomong orang yang mabuk itu lebih hebat dari saya lebih buruk. Tapi yang ceramah aja ngomong, wah pemabuk itu lebih hebat dari kita, ngawur. Nanti orang jadi pemabuk semua. Maksud saya introspeksi di diri, bahwasanya kita ini sebetulnya punya keburukan yang luar biasa, tapi tidak apa namanya kemudian ojo zikir ra manfaat awakmu yo jek kaya ngono, ya enggak, justru semakin kotor kita semakin banyak zikirnya. Dan zikir yang pertama adalah la ilaha illallah, itu zikir yang awal. Berbanyak itu la ilaha illallah. Sampai di sini jelas atau enggak? Jelas biasa atau jelas banget? Ngapunten Kang Sendi, Bib Said. Ini memang majelisnya di Ar-Raudhah ya begini nih. Apa namanya? Setengah tegang, setengah nyantai. Iya, karena ustadznya juga masih muda, ganteng pula. Ya, Bib ya. Jadi ya begini nih. Walaupun di sampingnya ada Bib Muhammad bin Husin, ini putranya Bib Husin Anis ini, cucunya Bib Anis. Ya, walaupun dijejerkan beliau saya ya rodok kalah sithik lah. Karena kalau kopiah dibuka, kalau saya kan tutupi kopiah putih, mergonya rambutku wis putih kabeh. Jadi lebih baik pakai kopiah putih. Ini kalau dibuka, sama-sama dibuka kopiah kan kelihatan aslinya. Yang ini masih hitam, yang ini udah putih. Boleh dilanjutkan? Sebelumnya silakan diminum dulu yang monggo. Fadhol. Sudah habis. Teman-teman saya belum habis ini. Nah, jadi begitu. Ini nanti kita praktek ya. Praktek. Untuk majlis kita praktek zikir la ilaha illallah. Nah, hati yang lalai tadi, bayi tadi kan sudah diajari ngingetkan sebetulnya ya. Lah kalau diingetkan dari kecil, diingetkan terus sama orang tuanya, enggak mungkin ada manusia lalai. Tapi yang jadi masalah yang disuruh ngingetkan lalai. Betul? Oh, nimang-nimang bayi kalau dulu tuh dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nafal waliullah. Ibu saya dulu begitu. Serius? Nenek saya dulu gak begitu. Tanya sama ibu saya kalau gak percaya. Tapi coba ibu-ibu zaman sekarang dan bapaknya, apakah begitu? Gimana? Nimangnya tuh tergantung lagu yang hits di masa itu. Betul tak betul? Bahkan kalau nostalgia, nak, biar kita gendong karo nyanyi lo nak. Lagunya ini, nostalgia. Sehingga begitu dengar apa namanya anak tadi begitu dengar musik dangdut dan sejenisnya, enggak usah disuruh goyang mesti goyang. Betul tak betul? Kelingan om biyen dijak goyang karo bapakku. Eling, enggak usah diajari lah. Enggak usah diajari langsung dia goyang. Lah jangan sampai anak kita kebablasan seperti itu. Tugas kita ingatkan tiap hari. Lah gandeng kita udah apa nih kasep. Sekian tahun wirid yang enggak baca, roti ban juga jarang. Bahkan roti ban sekarang ada sebagian yang menganggap bid'ah. Betul? Bahkan orang la ilaha illallah dianggap pasukan gedek. La ilaha illallah dianggap pasukan gedek. Orang mudeng maksudnya kan? Enggak mudeng. Ini kan tanggapan manusia. Ada orang, oh enggak manfaat tuh kamu teriak-teriak begitu ngapain? Bribeni. Ada yang seperti itu. Betul nih, serius. Ya, ada yang menganggap seperti itu nih, bribeni, ganggu, dan lain sebagainya. Anehnya itu manusia begitu loh. Agama yo Islam. Agama yo Islam. Nabi ini yo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lembok, yang ra cocok gitu loh. Memang kalau gak cocok ya. Kalau mendengar suara Allah disebutkan mestinya seneng toh. Betul toh, betul. Lah anehnya, orang cocok dengar nama Allah disebut, orang seneng. Berarti gak orang bodoh. Berarti di hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah, berarti di hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruknya orang, wong mendem, mabuk itu ya, dengar la ilaha illallah, kapan dia bisa kaya ngono? Hatinya apik, hatinya pak bagus, yang ini la ilaha illallah bribeni. Bagus yang mana ini? Bagus yang mabuk atau yang ngomong bribeni? Atine apa yang mendem atine. Kalau perilakunya bagus yang mana? Podo-podo lah. Lawang mendem ki ora apik, ngomong bribeni kuwi ya ora apik. Sebab Kanjeng Nabi SAW sudah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ngomong sing apik ra iso meneng wae. Kan begitu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekian lama kita lupa. Padahal hati kita ini kontraknya di dunia kan enggak jelas loh ya. Ada yang mungkin loh yang hadir di sini ada yang cuma tinggal setengah jam kan mungkin toh. Sungguh berbahagia yang meninggalnya setengah jam lagi. Sungguh meninggalnya di pengajian kok ya, sungguh berbahagia. Ya meninggal besok ini bumbuan tambahan. Loh ya betul kan begitu, Mas Ibu? Bumbuan, tapi ya insya Allah panjang umur. Semoga nanti meninggal di sini 100 tahun lagi. Pas pengajian, kan begitu. Musa itu pernah mendoakan jamaah haji mau berangkat haji, semoga bapak ibu nanti pengen mana pak, meninggal di tempat yang baik atau di buruk? Baik. Di tempat yang baik atau terbaik? Terbaik. Dalam kondisi yang baik atau yang terbaik? Terbaik. Kira-kira Mekah Madinah itu tempat yang terbaik atau bukan? Terbaik. Kalau wukuf di Arafah itu kondisi terbaik atau bukan? Terbaik. Berarti meninggal di sana ya pak ya? Jangan beb. Ini berarti hati ini kan seneng karo dunia pol. Tenang, doa saya belum selesai. Semoga jenengan meninggal di sana haji yang ke-60. Bukan yang sekarang, tapi yang ke-60. Setelah panjang umur haji terus. Kemudian meninggal di sana. Kan bagus meninggal ketika wukuf di Arafah. Tapi nanti setelah haji yang ke-60. Semangatnya begitu loh. Ojo mati saya aku. Kita kok seneng menurip. Nah, seneng urip itu buat apa? Seneng hidup buat apa? Ngomong gue pikir, ngapusi. Mesti kan mikirnya, oh, cik lah, rapi ya urung. Yang belum nikah. Ayo. Yang asiknya main sepak bola, urung katok bal-balan. Yang ini, wah, enggak, terus aku malam minggu, reso nonton mana, terus piye. Yang dipikir itu dunia, dunia dan dunia. Ini kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena kontraknya enggak jelas tinggal berapa tahun, maka kita harus aktif buat hati kita itu ingat. Buat hati kita ingat, biar sadar, enggak amnesia. Kalau hati kita udah ingat, sudah sadar, tubuh ini otomatis akan dipimpin sama hati. Tangan sing genah, mata yang genah, telinga yang genah, lisan yang genah. Kenapa? Presidennya wis sadar. Kalau presidennya udah sadar, enggak amnesia lagi, maka sekujur tubuhnya akan dipimpin oleh presiden tersebut. Dan presiden sebuah negeri yang namanya jasad adalah hati. Paham? Bu, ngapunten bu, kula mboten basa Jawi, jenengan saged ngertos ingkang kula ngendikaken napa mboten bu? Saged. Oh, asring nonton sinetron bu? Mungkin karena sering nonton sinetron jadi paham bahasa Indonesia. Saya tuh ceramah di desa suruh bahasa Jawa, saya bilang enggak usah. Banyak orang tua bib bahasa aja, bahasa Indonesia aja. Lu kenapa? Sudah nonton TV kabeh. Sudah bisa bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah apanya? Oh, bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Nah, tugas kita mengingatkan. Mengingatkan hati. Caranya bagaimana? Yuk gampang toh yuk. Ngelengke kok bingung. Namanya aja mengingatkan. Bayi lahir. Bisanya cuma ngucap apa? Oe. Oe. Betul? Lah kok sekarang bisa ngomong macam-macam ini gara-gara siapa? Orang tuanya. Orang tuanya ngapa? Ngajari. Ngajari apa? Nak teh. Nak kopi. Nak kibapak. Nak ibu. Ini ibu. Betul kan? Nak permen, jangan dimakan. Nak panas, nak dingin. Tiba waktunya ngerti-ngerti anak manggil, "Papa." Wuh, seneng nih bapak. Ibunya cemburu. Aku sing ngeyasi. Aku sing ganteni popo. Pak, tuntun kowe. Mbok, mbok kowe sing bojolo, Pak. Cilik wis ngaleke mbok kowe ya, Nak gitu. Kadang ibu jadi cemburu begitu. Pak, bapaknya seneng. Wah, gaya. Loh, ketok enyat kuwi sing asik kabeh sing ngerah gatilah awakku. Iki anak ngajari kuwi, ngerti yo. Nih, bapak kan sama istrinya begitu mungkin. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa ngobrol, betul? Betul. Kenapa bisa ngomong, bisa ngobrol? Sudah diajari. Nah, nanti kalau kita tekun ngajari hati kita, la ilaha illallah. Tahap paling dasar, ngerti-ngerti, walaupun jenengan, walaupun saya, walaupun kita ngobrol model apapun, artinya gak mau ikut-ikut ngobrol. La ilaha illallah, artinya akan begitu terus. Kenapa? Wis ngerti, wis iso ngomong, jangan ngomong di dewe. Disitulah nanti ada yang namanya nafsunya itu udah berubah, yang bisa lawamah ngelengge. Ngingetkan, hati ini ngingetkan kitanya. Kitanya gelajera, hati yang singgil lagi. Solato, hatinya. Betul, betul. Nah, kadang ini lisan ngajak, hati solat. Burung gelum. Karena hatinya belum dididik. Kalau hati udah dididik, la ilaha illallah terus. Didiknya itu. Itu program dari Allah pertama kali suruh itu, ya jalankan itu. Gak usah mikir yang lain. La ilaha illallah. Dan zikir-zikir yang lain. Tapi yang paling utama, afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jalankan itu dan solawat Muhammadun Rasulullah. Dua ini dijalankan, otomatis nanti hatinya bisa ngobrol dengan sendirinya. Begitu hati ini bisa ngobrol, ngucap la ilaha illallah, dia akan masuk di alamnya sendiri. Kalau dia udah masuk di alamnya sana, maka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Disitulah dibutuhkan yang namanya ilmu. Karena ketika hamba tadi tidak punya ilmu, maka akan dibawa oleh syaitan ke alam yang lain, sehingga dia tidak bisa membedakan mana ini sebetulnya yang dari Allah dan mana ini yang sebetulnya dari setan. Ada orang yang hanyut dalam zikirnya, tetapi dia bukan dengan Allah, dia menzikiri nafsunya sendiri. Paham atau paham? Terus nanti kalau sudah sampai lah paham. Saya ngomong yurung tekan kok. No. Asal ngomong. Ya, asal ngomong. Cukup jelas? Nah, malam hari ini saya mau ngasih jenengan semua ijazah zikir tauhid Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ya. Caranya gimana? Gampang, enggak repot. Satu hari cukup sekali. Ya, satu hari cukup sekali, bagusnya ba'dal isya. Bagusnya ba'dal isya, sebelum tidur atau setelah sholat isya. Jangan nyalakan handphone. Handphonenya jauhkan. Ya, jangan deket-deket sama anak, jangan deket-deket sama istri. Agak jauh maksudnya, khulwato sebentar, menyendiri sebentar, paling cuma 10-15 menit. Hanya diri kita dengan Allah. Kalau ngajak anak, ngajak istri, ya mau diajak. Tapi kita gak usah mikir anak, gak usah mikir istri. Yang kita pikir diri kita dengan Allah. Ajak saja semuanya untuk hanyut kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Setelah itu La ilaha illallah sebanyak 360 kali. Setelah itu La ilaha illallah sebanyak 3 kali, ditutup La ilallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali seperti awalnya. Yang paling akhir tutup dengan solawat Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas? Cukup jelas? Nah ini begini dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nanti Jumat depan saya terangkan kenapa kok dibagi begitu. Kenapa kok 3, 360 baru di 3, ya kan? Nah, yang 3 itu mengucapkannya dibagi 4. Yang 360 itu dibagi 4. 100, 100, 160. 100 yang pertama nanti hati mengingat apa, 100 yang kedua hati mengingat apa, 100 yang ketiga hati mengingat apa, 60 yang terakhir hati mengingat apa, itu Jumat yang akan datang. Ya to be continue. Iya, bersambung ya kan, bersambung. Tapi cukup jelas? Tidak usah ngoyo. Jangan ngoyo. Kadang ada yang lu ngoyo. Tapi lepas, bukan dari dalam hati. Mesti capek. Ya. Keraslah keras, tapi jangan ngoyo. Keras sama ngoyo itu lain. Ada orang, saya ini supir. Saya itu jalan 170 naik mobil saya pernah. Tapi yang gak ngoyo. Santai. Anak saya di belakang nanya, Abuya, sudah kebut berapa? Dia, lu Abuya, kebut 170 loh Abuya. Sebentar lagi 200. Pedot kan kalau 200 ini. Tapi santai. Ya, kebut tapi santai, banter tapi santai. Artinya hatinya jangan ngoyo. Bukan begitu, tapi yang seperti kalau dilihat tentara jalan tuh. Jalannya tentara itu kan kelihatan apa namanya? Tegasnya, tegapnya gitu kan? Kelihatan seperti itu. Dulu kan Ustadz Wafiuddin pernah mengajarkan di sini kan? Ya, yang mirip seperti itu. Thariqahnya manapun ya caranya modelnya begitu. Entah Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Kalau Anda peta ke Tulungagung nanti, itu pesulukan Thariqah Agung, ya caranya juga begitu. Nanti Anda kalau ketemu pengikut Thariqah Naqsyabandiyah, ya juga caranya seperti itu. Semua caranya sama, tidak ada bedanya pada hakikatnya. Masalah noleh kanan, noleh kiri, siap Thariqah punya kaidah yang berbeda, beda. Jenengan jalankan sesuai Thariqah masing-masing. Caranya tadi ya, cara mengucapkannya sesuai Thariqah masing-masing bebas. Thariqah Alawiyah tidak nyuruh jenengan begini begitu sak karepmu. Sing Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah, sing Syadziliyah, Syadziliyah, sing Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Saya diajari sama guru saya cuma disuruh noleh kiri, beb. Ya noleh kiri terus. Kan ada begitu, yang noleh kiri enggak mau pakai noleh kanan. Saya diajari guru saya harus apa namanya? Narik dari bawah pusar ke atas, kanan ke kiri. Ya begitu jalankan. Saya diajari guru saya cuma suruh merem, beb. Ya meremo. Penak atau enggak penak? Sing penting ajarono atimu La ilaha illallah. Paham? Apakah itu? Ya. Oh, Bib, alhamdulillah Bib. Ada yang ingat. Ini judulnya Husnul Khotimah. Dapatnya entek-entekan. Sejak awal ngelak, haus gitu kan. Semua habis beliau dapat. Tapi masih banyak teman yang belum minum kok. Sudah ada tapi belum diminum, ada di sini. Yang dilupakan itu sebetulnya tadi saya. Semua dikasih, saya enggak dikasih. Terus akhirnya dikasih gelas paling besar sendiri. Nah, lagi-lagi dikasihnya coklat. Padahal dari dulu kan saya kasih tahu, aku ojo mbokai coklat, tolong aku dikai. Ada ingat enggak saya minta apa? Kopi. Yang gede. Loh, Habib Novel kan maunya kopi yang besar. Kabiril himmah. Semangatnya yang besar, besar. Jangan yang kecil, kecil. Cukup jelas? Tiga, pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dilanjutkan 360, la ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan tiga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir ditambahi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup jelas? Nah, nanti jenengan kalau sudah selesai itu silahkan hadiahkan pada gurunya masing-masing, terserah. Ya, jangan lupa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan lupa kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangan lupa kepada yang ngajarkan zikir ini, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nanti Jumat depan akan saya terangkan. Sebab semua, kalau dengan belajar Thariqah Alawiyah dalam kitab Ibnul Yawakit, sanad Thariqah Alawiyah itu zikirnya macam-macam, banyak sekali. Ada zikir Idrusiyah Qadiriyah. Zikir yang 366 ini pun bentuknya ada dua. Ada yang langsung la ilaha illallah tiga kali. Kemudian 360 kali la ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan tiga kali la ilaha illallah. Tanpa Muhammadur Rasulullah. Ada yang seperti itu. Kalau Idrusiyah Kubro, nah itu rada angel. Itu mulainya jenengan harus baca 12.000 kali la ilaha illallah. 12.000 kali Allahu Allah. Itu dihitung satu, dibaca 12.000 kali. Kemudian hu hu, itu dihitung satu, dibaca 12.000 kali. Kalau udah lulus itu, baru tiap hari dibaca 1.200 kali. Tiap habis sholat dibaca 12 kali. Itu kan abot. Abot enteng, Bu. Makanya saya ngajarkan yang enteng. Enteng. Bisa enggak kira-kira sebelum tidur badal isya? Saya semalam di Tawang Mangu, enak sekali. Baca sama teman-teman itu 300 kali, ya enak, 366 kali. Kenapa 366? Banyak seperti itu. Dan dipisahkan yang 360 itu khusus yang la ilaha illallah. Untuk itu loh, ngadepin orang-orang yang sok ruwet-ruwet. Orang ruwet-ruwet itu kadang kan ya ruwet gitu kan. Nah, kalau habaib dari Gha'lawiyah itu berusaha menerapkan semua sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kalimat zikir la ilaha illallah itu mau dibaca sekian ribu kali, sekian juta kali, kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan kadang ada orang yang rada aneh-aneh ya. Ada kan? Nah, hadis tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak tiga kali itu ada sendiri. Kalau yang 360 kali dibaca la ilaha illallah, kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyabdakan, tiap pagi anak cucu Adam itu setiap ruas tulangnya perlu disedekahi. Dan ruas tulang anak cucu Adam ada 360. Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Tahlil adalah sedekah. Jadi kalau ada orang yang ruwet-ruwet ngomong bid'ah, jangan ngomong bukan, ini sunnah. Dalilnya mana? Iki lo. Makanya sinawo sing pinter, ojo mung sok ngucap. Paham? Kok ngantuk semua, kenapa? Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, memang radhiyallahu anhu bawaan zikir la ilaha illallah, bawaannya adalah ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena zikir itu sejuk. Lanjenengan di ruang yang sejuk, ber-AC, ngantuk atau enggak ngantuk? Ngantuk. Nah, nanti kalau mau banyak zikir ini, di awal-awalnya ngantuk itu wajar. Memang zikir ini obat, bukan obat ngantuk. Obat ati. Kalau atinya tuh enak, adem, ya orang gampang tidur. Kalau atinya emang semerawut kan mau tidur susah. Ya. Saya ijazah. Nanti kalau saya bilang saya ijazahkan, cukup bilang saya terima, ya. Tabarruk, kalau yang punya thariqah apapun silakan bertabarruk. Tabarukan itu kan, Bu, boleh. Ya. Guru Anda siapapun jangan ganti guru. Kalau udah punya guru, gurunya dipegang. Paham? Kalau udah punya guru, gurunya dipegang. Dan setiap guru tidak akan menghalangi Anda belajar kepada siapapun. Cuman sing guru ki digugulan, ditiru. Jadi nanti kalau udah punya guru, ya kalau mau apa-apa, nanyanya sama guru

syarrafa wa karrama majda wa azam wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insha'allahu ta'ala minal aminin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi'in Allahumma hdi wa awd wa thawaba halalnahu wa masallaynahu ala nabika muhammadin sallam wa ma'amilnahu fi hadhal yawm sharif wa fi hadhal sharifah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina rasulillah muhammad ibn abdillah sallam thumma ila arjami abai wa ikhwan minal anbiya wal mursalin wa azwaji atahirat umahatil mu'minin wa ahli bihi wa dhuryati ajma'in wa ashabi wa tabin wa tabi tabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm iddin thumma ila arwah jami safiyah wa sadatina alawiyin thumma ila hadrati ila arwah abaihim thumma ila hadrati sayyidina al-faqih al-mudam muhammad bin ali alwi thumma ila arwah jami masayihid thumma ila sayyidina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina ubaidillah bin ahmad bin Isa wa sayyidina alwi bin ubaidillah bin ahmad bin Isa al-faqih al-mugaddam muhammad bin al-balwi sayyidina al-abdurrahman al-zugaf wa sayyidina al-habibakar sakran wa habib al-habibakar sakran habib abdullah al-ba'adrus hanubakar abdullah al-adrus adini sayyidina al-shabakar al-salim arum al-shaykh al-dhikr wa al-tawheed al-habib umar bin abdurrahman al-attah wa al-shaykh ali bas wa al-shaykh umar barakwa wa al-shaykh ahmad ba'ashin wa al-shaykh muhammad ba'mashmush wa al-qadir al-jilani والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والشيخ سعيد عمودي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما وحلت أرواحهم ووالدينا ووالديهم الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وأن الله يهنى بحقائق لا إله إلا الله ويجعلنا خوار لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله وفي حسن لا إله إلا الله ويتوفنا على قول لا إله إلا الله بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية وبركة هذا الذكر الشريف semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu baru, selalu fresh dengan la ilaha illallah. Semoga di malam hari ini Allah Ta'ala tersenyum kepada kita semua. Semoga di malam hari ini kita membahagiakan hati Bunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di malam hari ini Allah Ta'ala menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya. Semoga Allah menyebut-nyebut kita dalam dirinya. Semoga Allah menyebut-nyebut kita dengannya. Dan semoga Allah menjadi guru-guru kita dengan kita semua. Ya Allah, tolong dekatkan Nabi Muhammad SAW kepada kami semua, ya Allah. Dekatkanlah Rasul kepada kami semua, ya Allah. Dekat pintu itu kepada kami, ya Allah. Dekatkanlah kami dapat nandruk ahtaha. Kelak kami dapat mandangmu dengan cermin nama sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, jadikan semua yang hadir di majlis ini, yang mendengarkan suara doa ini, yang melihat majlis ini, jadikan semuanya mendapatkan keberkahan para alihin, mendapat keberkahan para awliya wa salihin. Allah, jadikanlah mursyid-mursyid tariqah di dunia ini, ya arhamin. Yang sehidup memandang semua, ya Allah. Yang telah meninggal dunia memandang semua, ya Allah. Ya Rabbi, persatukanlah umat Nabi Muhammad SAW. Alam la illallah. Ya Rabbi, jadikan hati kami bersatu dengan la ilaha illallah. Ya Rabbi, jadikan gerakan kami bersatu dengan la ilaha illallah. Ya Rabbi, jadikan kami dapat selalu mendengungkan dalam diri kami la ilaha illallah. Dan kelak kami meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbi. Terima kasih telah engkau izinkan lisan namamu, ya Allah. Terima kasih engkau izinkan telinga kami mendengar namamu, ya Allah. Terima kasih telah izinkan hati kami untuk mengenal engkau, ya Allah. Terima kasih hadirkan diri kami ini dalam lingkungan kepadamu, ya Allah. Terima kasih beri kami sahabat-sahabat yang baik, ya Allah. Terima kasih telah engkau beri kami teman-teman yang baik, ya Allah. Terima kasih telah engkau beri kami kehidupan yang baik, ya Allah. Terima kasih atas nikmatmu yang tak terkira kepada kami semua, arhamar rahimin. Allahumma lakal hamra wa lakal mannu fadla wa ta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta zalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqr wa ya muqawwi da'if wa ya ma'man khaif yasalina kulla asir fattaysir alayka yasir allahumma ya man la yahtaj ila albayan wattabir hana ilayka kathir wa anta alimun bi basir allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka Allahumma man yakhafu minka najjina mimman yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahrisna bi ainika allati la tam waqnufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlik fa anta raja'una fikatuna bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ighfir lana wa li walidina Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana sighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك أعداء الدين وأهلك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلوكان saya لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa tukbi sabila jati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridhaak, mustaslimun li qadhaak, faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Penutup sedikit cerita. Jadi Sayyidi Habib Hasan Asyadzili itu ya Habib. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga Habib. Para sufi besar itu juga banyak yang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sekitar 100 tahun lalu di Yaman tuh ada seorang ulama namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dikenal dengan nama Habib Ali. Beliau menyusun Maulid Simtud Duror. Di masa itu yang memegang kutub adalah Habib Ali. Sehingga walaupun jarak antara beliau dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah sangat jauh, artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah wafat duluan kan, jauh. Suatu ketika yang percaya ya monggo, enggak percaya ya karepmu. Ya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendatangi Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Kemudian berkata, "Ya Ali, tolong ingat-ingat dan sebut-sebut aku di majelismu." Ya, di majelismu. Maka sejak saat itu tiap hari Habib Ali itu kalau ada pengajian tiap hari baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Tiap hari dibaca. Kemudian Habib Anis melanjutkan itu, almarhum. Makanya kalau di Masjid Riyadh setiap malam 29 itu kan ada malam khatmul Quran Ramadan ya. Itu nanti yang dibaca khutbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Jadi kalau habaib cinta manaqib itu biasa. Kalau ada habib gak cinta manaqib itu aneh. Paham? Kalau ahli tariqah cinta manaqib itu biasa. Kalau ahli tariqah gak cinta manaqib ini luar biasa. Paham maksud saya? Luar biasa anehnya. Makanya yuk kita ajarkan keluarga kita untuk mengamalkan zikir-zikir para awliya wassalihin. Cukup nyaman artinya? Amalkan tiap hari di rumah ya. Insya Allah ya. Nanti minggu depan saya nanya, sudah bisa istiqomah belum? Gitu. Saya termasuk nanya pada diri saya sendiri. Semoga manfaat. Bagi yang berminat buku-buku saya, khusus malam hari ini, saya diskon 50% judulnya apapun itu yang terbitan saya. Khusus malam hari ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.